hanya sinar yang melintas sekedip, bagai kunang-kunang kecil dan engkau, sayap-sayap yang meranggas seusai, sekepak kau mengudara membawa hatiku semua. Terjadi dan cinta ialah rasa yang pertama dan terakhir untuk merangkum kerinduan, kepasrahan dan maafku untuk semua yang terlambat. Semua.